بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Sesungguhnya seorang muslim yang berbahagia lagi mulia adalah yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Tidaklah dia jadikan waktu yang Allah berikan sebagai nikmat bagi dia, tidak pula sehat badan suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, melainkan waktu dan sehat tersebut dipergunakan untuk taat kepada Allah, untuk menjalani kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan sunnah-sunnah yang Rasul sunnahkan dan segala kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Dan sungguh alangkah bahagianya ketika seorang muslim dia bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, karena itu merupakan pondasi dan sekaligus landasan imam bagi seorang muslim di dalam beramal dan berucap. Dan demikian yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam sekian ayat Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam sekian hadis yang sahih, dan demikian yang diterapkan, dijalani oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal-amal itu prinsip yang memang demikian seharusnya seorang muslim di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu ucapannya, perbuatan dia, semua dilandasi dengan ilmu. Pada kesempatan pagi ini, sebagaimana yang ma'ruf ladaikum, kita akan membahas satu pembahasan, tentu pembahasan yang ringkas. Pembahasan yang ringkas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada saya pribadi dan antum sekalian pagi ini untuk menjelaskan satu prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, prinsip dari satu prinsip dari syariat Islam adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, prinsip wala wal-bara', yang mana ini semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita ditanya kenapa antum cinta kepada Fulan dan Alan, maka jawabannya, aku cinta kepada Fulan dan Fulan karena Allah. Lah ya kenapa? Karena Fulan dan Alan adalah orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang soleh, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang berdakwah di atas ilmu tersebut, di atas ilmu, sehingga Allah mencintai dia. Allah meridhoi dia dikarenakan dia orang yang bertakwa kepada Allah, dikarenakan dia orang yang soleh, dikarenakan dia orang yang beramal dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmu, di atas ilmu. Maka aku pun cinta kepada dia karena Allah. Terus kenapa engkau benci kepada Fulan dan Alan? Naam, karena dia telah menghina ayat-ayat Allah. Dia menentang Al-Quran, menentang Sunnah. Dia telah mencaci maki orang yang mengerjakan Sunnah. Dia adalah orang yang benci kepada Ahlus Sunnah. Dia telah memusuhi Ahlus Sunnah. Dia telah mencaci maki prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dan meninggalkan dan menjauhinya. Dan membenci bagi yang menjalani prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, bahkan memerangi. Bukankah Imam Ahmad rahimahullah dalam penjelasan di kitabnya karya beliau Usulus Sunnah menyebutkan barang siapa yang meninggalkan satu dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, fahuwa laisa min ahliha. Bahwa laisa min ahliha, dan Syekh Rabi' hafizahullah menjelaskan tentang prinsip ini, bahwa yang meninggalkan tentu dengan ilmu, dengan sengaja, dengan sadar, dia tinggalkan prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, aslun min usul Ahlus Sunnah, maka laisa min ahli sunnah. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azakumullah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang tempatnya salah dan lupa. Kalau itu kita tidak sadari, maka sulit kita mau memperbaiki diri kita. Dan bertentangan dengan fitrah yang ada, di mana Rasulullah SAW menyatakan, kullu ibni Adam khotta'un, wa khair khotta'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam, semua manusia, termasuk dalamnya kita-kita ini, khotta'un, punya kesalahan, mesti salah. Namun sebaik-baik kesalahan yang ada pada diri kita ini, at-tawwabun, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu, maka demikian pula di dalam praktek kita hidup, beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjalani apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasul sebutkan dalam hadith-hadith yang sahih, yang diterangkan dan diterapkan oleh para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita pun berusaha mengikuti jejak mereka karena diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan suatu kenistaan, kerendahan, kehinaan, keterpurukan ketika ada seorang muslim yang notabene-nya dia muslim tapi tidak mengikuti para sahabat Nabi dan para tabi'in dan seterusnya ke bawah dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baku. Baku. Yang tidak bisa ditawar. Tiga prinsip ini tidak bisa ditawar, ya ikhwan. Ada satu orang atau kelompok menyatakan kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Terus? Ya kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Terus? Ya sudah. Apa yang ada dalam Al-Quran kita ikuti, di Sunnah ikuti, kita yakini. Ala fahmi man. Antum takulun nahnu nattabi' Al-Quran wa Sunnah ala fahmi man. Atas pemahaman siapa antum mengikuti Al-Quran Sunnah? Ini permasalahannya. Nah, Khawarij mereka menggunakan ayat dan hadis di dalam prinsip mereka, agama mereka, perbuatan mereka. Syiah demikian. Ayat yang digunakan walaupun jelas-jelas beda. Ayat, hadis. Mu'tazilah dan seluruh sakta-sakta dan aliran-aliran sesat itu semua menggunakan ayat. Cuman masalahnya ala fahmiman. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah ketika membantah aliran Mu'tazilah Judud, semua pada mengaku mereka Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, tapi mereka tidak mau mengikuti prinsip yang ketiga, kata beliau. Maka sesatlah mereka. Siapa yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah? Adakah selain sahabat Nabi? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya ikhwan. Tidak mungkin ada manusia yang lebih faham dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu mustahil. Mereka ini belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, faham tentang apa itu ayat ini, di mana diturunkan, apa maksudnya. Semua belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul menerangkan kepada para sahabatnya. Demikian pula tentang sunnah-sunnah yang ada. Siapa yang tahu duluan? Siapa yang paham duluan? Ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Di mana Allah ridho kepada mereka dan Allah jadikan tolak ukur untuk mengikuti mereka. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kecintaan kepada Allah, dalam iman kepada Allah, dalam beragama kepada Allah, sehingga yang menyelisih mereka mesti sesat, nggak mungkin enggak. Semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari, kita amalkan ini melalui siapa? Rasulullah ke tabi'in langsung? Enggak mungkin. Rasulullah langsung ke masyayikh? Enggak mungkin. Sahabat dulu, baru tabi'in. Karena tabi'in tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, disebutkan dalam Al-Quran, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan. radhiyallahu anhum wa radhu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Ayat Al-Qur'an, firman Allah Rabbul Alamin yang menyatakan bahwa as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor, mereka yang awal-awal masuk Islam, mereka yang mengikuti bai'atul ridwan dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina taba'uhum. Man humul ladzina taba'uhum? Alladzina ja'u min ba'dihim. Siapa yang mengikuti mereka? Ya, yang datang setelahnya tentunya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dengan para sahabat, yang mengikuti para sahabat Nabi SAW tadi itu, radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah janjikan jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa yang dijanjikan? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Di ayat lain Allah sebutkan, wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam. Jadi masalahnya bukan itu fulan kok gitu aku tak ikut itu aja, ana tak ngikutin mereka aja. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah sesat dan tidak sesat. Urusannya adalah baik dan salah, benar dan salah, hidayah dan sesat, itu urusannya, ikhwan. Wa man yushakikir rasula, kata Allah. Barang siapa yang yushakikir rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yushakik adalah yukhalif. Barang siapa yang yukhalif rasul, menyelisihi rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk tentang haramnya menyelisihi rasul, tentang wajibnya taat kepada rasul, tentang kewajiban kita membenarkan, meyakini rasul, mengikutinya, wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. Man humul mukminun? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul mukminun lahaq. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawallah. Kami palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami jebloskan ke jahannam. Dan dia jahannam itu sejelek-jelek tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang yushakikir rasul wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Itu balasannya apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu ahlus sunnah selalu apa? Yadhuru haitsu daratil adillah. Ahlus sunnah berjalan, mengalir, berdiri di mana dalil ada. Selalu demikian, ikhwan. Tidak ada yang satu pun dari ahlus sunnah yang menyatakan, menurut kami anu demikian, menurut kami. Tidak ada yang seperti itu. Apa yang anak fahami begini, begitu, sehingga hukumnya begini, anu begini, anu begini. Tidak ada. Para ulama ahlus sunnah yang rusuh fil ilm, mereka berbicara, berfatwa itu, karena memang ranahnya mereka, para mujtahidin yang rusuh fil ilm, itu berbicara bukan berbicara kosong, tapi ada dalil yang mereka pijak. Sehingga keluarlah fatwa dalam perkara itu. Nah, bukan tanpa dalil. Satu sisi-sisi yang lain, ranahnya mereka memang. Ranahnya mereka, di mana Allah menyatakan kepada tentang mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tanya kepada ahlu dzikir, kepada ulama yang mumpuni, yang rusuh fil ilm. Ketika kalian enggak paham tentang agama ini, tanyakan kepada mereka, dikembalikan kepada ahlinya. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga jangan sampai kabur dan tidak jelas sikap walak kita, loyalitas kita, dan sikap barok kita, berlepas dirinya kita kepada apa yang sudah jelas ayatnya, hadisnya, akwal sahabat dan akwal a'imah, akwal masyayikh yang ikuti mereka. Kita lihat disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah, Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallah wa rasulah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapati satu kaum di mana kaum ini beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat sebenar-benar iman, tapi masih loyalitas, masih loyal, masih mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau ada sosok Muslim, dia notabene yang Muslim, soalnya KTP dan yang lainnya Muslim, kemudian dia ini menyatakan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, misalnya iman kepada Allah, kepada hari kiamat, iman, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia menentang Allah dan Rasulnya, gak mungkin, cacat. Nah, kef, dia yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, sementara dia menentang Allah dan Rasulnya. Nah, dan yang seperti itu tidak dinyatakan sebagai orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Tidak. Kenapa? Karena dia menentang Allah. Nah, demikian pula sosok Muslim tadi yang menentang Allah dan Rasulnya, yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan adanya loyalitas kecintaan kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak akan. Kalau imannya dia benar kepada Allah dan jujur kepada hari kiamat juga, tidak akan berloyalitas. Tidak akan menanamkan kecintaannya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau terjadi demikian, cacat. Nah, barakallahu fikum. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan mendapati kaum ini betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, adanya loyalitas mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka ini ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka kaum yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat itu, ulaika kataba fi kulubihim al-iman wa ayyadahum ruh biruhim min, Kenapa? Karena mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang tidak mungkin berloyalitas kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu ayahnya, anaknya, keluarganya, saudaranya, karena sudah Allah tetapkan pada kalbu mereka itu iman. Dan juga Allah perkuat dari pertolongan Allah atas dia. Naam. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan Allah masukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ketika Imam As-Si'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadallah wa rasulah ay la yajtami'u hadha wa hadha, la yajtami'u hadha wa hadha, fala yakunu al-abdu mu'minan billahi wal yawmil akhir hakikatan illa kana amilan ala muqtadal iman wala wazimihi min mahabbatin man qama bil iman wa muwalatih wa bughdu man lam yakum bihi wa mu'adatih walau kana aqruban nas ilaih. Wa ada ya ikhwan. Maksudnya apa kata Syekh rahimahullah, la yajtami'u hadha wa hadha. Tidak mungkin ada pada kalbu seorang, tidak mungkin terkumpul pada kalbu seorang ini dan ini. Maksudnya apa? Dia menyatakan beriman kepada Allah dan hari kiamat, sementara berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Berarti cacat pengakuannya itu. Pengakuannya cacat. Makanya kata saya, tidak mungkin seorang hamba betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat yang hakiki sebenar-benar iman, kecuali dia akan melakukan yaitu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang menunjukkan iman tersebut dan konsekuensi-konsekuensi iman. Apa konsekuensi iman? Apa amalan iman itu? Ya tentunya tidak mungkin dia itu mencintai dan loyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu membatalkan iman. Itu merusak iman. Terus amalnya bagaimana? Ya mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah hari kiamat, yang benar, yang jujur. Itulah wazimnya. Naam. Oleh karena itu, mencintai mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, sebenar-benar iman, itu wala kita. Itu yang diperintahkan. Wa bughdu man lam yakum bihi wa mu'adatih. Wa mu'adatuhu. Dan membenci yang tidak melakukan dan tidak menjalani iman kepada Allah dan hari kiamat, dan memusuhinya. Naam. Walaupun itu orang terdekat. Walaupun itu orang terdekat. Wa hadha wal iman 'alal haqiqah. Ini iman yang hakiki. Iman yang hakiki. Ikhwati fiddin a'azzan wa jazakumullah. Mereka ini kataballahu fi qulubihim iman. Nah, kenapa tidak mungkin bertemu dan berkumpul bagi orang-orang yang beriman, sebenar-benar iman kepada Allah dan hari kiamat, untuk mengadakan loyalitas kecintaan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena sudah Allah kataba fi qulubihim iman. Rosamahu wa thabbatahu wa ghorosahu ghorsan. Subhanallah. Betul-betul Allah cap, Allah kokohkan, Allah tanamkan sekokoh-kokohnya. La yatazalzal, tidak mungkin goyah dan goyang. Yaitu imannya dia kepada Allah di hari kiamat tersebut. Sehingga tidak mungkin yang betul-betul imannya hakiki kepada Allah di hari kiamat tersebut untuk mengadakan loyalitas kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Wala tu'thiru fihi syubhah wa syukuk. Dan tidak mungkin ada pengaruh syubhat yang ada dan keraguan-keraguan. Tidak mungkin. Karena Allah yang menanamkan kepadanya. Mengukuhkan kepadanya. Humul ladzina qawwahumullah biruhim minhu. Mereka adalah orang-orang yang Allah kuatkan ruh dari Allah. Dengan wahyunya. Dengan pertolongannya. Dan dengan segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Menepis segala keraguan-keraguan, kebimbangan, kesamaran. Dan meyakini bahwa enggak mungkin kita harus loyalitas cinta kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin. Kekokohan ini yang ada pada dia. Ikhwati fiddin. A'azzani wa jazakumullah. Sebaliknya ketika seorang muslim mukmin yang memang Allah cinta kepadanya karena dia menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beramal dengan ilmunya, ahlus sunnah, tentu kita juga berloyalitas dan cinta kepada mereka karena Allah. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, la yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba linnas ma yuhibbu nafsih minal khair. Ini penting. Terakhir, minal khair. Ini penting, ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sampai seorang hamba Allah pada derajat, pada posisi hakikat iman yang sebenar-benar iman, sampai dia mencintai orang lain, kaum muslimin maksudnya, sebagaimana dia cinta pada dirinya dari kebaikan. Sehingga tidak membabi buta. Sehingga tidak membabi buta dan terfilter ini baik, ini salah. Enggak mungkin kita mencintai yang salah. Enggak mungkin kita membela yang salah. Enggak mungkin. Kif salah dicintai. Kif salah dibela. Enggak mungkin. Kenapa? Minal khair. Dari kebaikan. Nah, demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain. Juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Bagaimana sih prakteknya? Yaitu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Bagaimana praktiknya? Apa maksudnya? Bahwa tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Saudaranya muslim mukmin seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau misalnya kita, permisalan kita, nah, diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kita berharap kepada Allah agar diberi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itu kita amalkan. Dengan ilmu itu kita tahu ini hak, ini batil. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini tauhid, ini syirik. Dengan ilmu itu. Dengan taufik Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita pelajari ilmu Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Sehingga kita tahu ini hak, ini batil. Ini baik, ini buruk. Ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid. Dan kita amalkan yang baik-baik tadi. Dan kita tinggalkan yang jelek-jelek tadi. Buktikan. Kalau kamu cinta kepada saudara kamu seperti mencinta dirimu, sampaikan itu kepada saudaramu. Ya akhi, afwan. Ini bid'ah ya akhi. Ini ayatnya, ini hadits ikhwal. Akmal ulama ya akhi. Ya akhi, ini syirik kepada Allah ya akhi. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini akwal a'immatus salaf ya akhi. Ya akhi, ini maksiat kepada Allah ya akhi. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini keterangan para ulama ahlu sunnah ya akhi. Ya akhi, ini jelek ya akhi. Terus demikian. Bukti apa? Bukti kita cinta kepada dia seperti kita kepada diri kita. Untuk menjauhi yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Yang melanggar-melanggar, yang maksiat-maksiat. Ya akhi, ini hukumnya wajib ternyata. Wajib seperti ini ayat, ini hadisnya. Sehingga para ulama ahlu sunnah meyakini hukumnya ini wajib. Betul, kerjakan. Jangan ditinggalkan. Ya akhi, ini sunnah. Ini hadisnya, sahih. Ini keterangan para ulama salaf, demikian. Fadl ya akhi, kerjakan. Ya akhi, terus seperti itu. Buktikan bahwa kita cinta kepada saudara kita seperti cinta kepada diri kita. Minal khair. Nah, kita menjauhi maksiat kepada Allah, menjauhi syirik kepada Allah, menjauhi kebid'ahan, menjauhi segala penyimpangan syar'i di atas ilmu. Tularkan, sampaikan kepada saudara kita. Bukti kita cinta kepada saudara kita seperti cinta kepada diri kita. Untuk dijauhi. Kita juga demikian diberi ilmu oleh Allah. Alhamdulillah. Ini harapan kita kan demikian. Ini wajib. Ini sunnah. Ini fadilah. Ini keutamaan. Ini khair. Ini pahala. Dan seterusnya. Dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan yang ada. Kita mengamalkannya. Sampaikan. Saudara kita. Agar juga dia tahu dan mengamalkannya. Minal khair tadi. Cinta kita kepada saudara kita, ikhwan. Jangan dibiarkan saudara kita sesat. Jangan dibiarkan saudara kita menyimpang. Jangan. Upaya untuk menasehati, upaya untuk mendekatkan dia kepada al-haq, upaya dia untuk diselamatkan dari kesesatan, seperti itu. Dan juga jangan dibiarkan mereka gak ngerti sunnah, gak ngerti hadis, gak ngerti ayat, jangan dibiarkan. Diambil sendiri, baiknya jangan sampaikan kepada mereka. Maka ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, oleh karena itu, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, itu identik dengan nasihat. Naam, nasihat, ikhwat. Nasihat. Naam. Terkhusus ketika kita cinta kepada saudara kita, buktikan bahwa kita cinta kepada saudara kita. Buktikan. Pembuktiannya apa? Tidak ridho, tidak rela kalau saudara kita menyimpang. Kita nasihati. Nah, cuman kan masalahnya sekarang ini kan, na'udzubillah min dzalik, sudah kemasukan dan keracunan hawa nafsu. Dan keracunan emosi. Sehingga ketika saudara kita, kita nasihati, kita ajak musyawarah, dituduh macam-macam, komando, dituduh, aduh, kecil tuduhannya. Saudara kita yang sekarang menyimpang, yang sekarang rusak akhlaknya, kasar omongannya, kotor omongannya, dan jelek buruk teman-temannya semua, itu sebelum seperti ini kita nasihati, kita ajak musyawarah. Nah, ada bukti screenshot, ada bukti chatting, ada bukti semua lengkap. Karena satu grup. Semua mengingatkan, ayo kita duduk musyawarah. Kita selesaikan dengan di depan masyayikh dan yang lainnya. Ditepis, ditolak, bangkang, menjauh. Malah menjadi semakin rusak. Dituduh komando, dituduh begini. Nah, negara dalam negara. Ajib. Ini ayat Al-Quran. Wasyawirum fil amr. Wa amrum syura bainahum. Musyawarahkan urusan di antara mereka. Al-Quran, ya ikhwan. Nah, nasihat dinun nasihat. Agama ini nasihat. Lillahi wali kitabi wali rasulihi wali amatil muslimina wa amatihim. Terus, ya apa kalau sudah enggak mau dinasihati? Syekh Rabi hafizahullah, tatkala kita mengundang masyayikh untuk daurah di negeri kita, minta saran, nasihat. Syekh Rabi bilang, kaif syekh kalau ini na'am? Boleh dia undang ini? Na'am, ini jangan. Ya apa komando? Bulan layak di Indonesia. Bulan jangan datang ke Indonesia. Beliau lebih tahu kalau dia datang kondisi Indonesia seperti ini. Bisa fitnah baru muncul. Dan bukan berarti dia bukan ahlus. Sudah bukan. Demikian pula kedatangan Fulan Usama Al-Qaya ke Indonesia di kala itu. Syekh Abdullah Bukhari menelpon asatidah. Ditelpon. Dia datang untuk berobat, min fadlik, jangan diberi kesempatan untuk ngisi muhadharah. Komando atau nasihat, sayang kepada murid-muridnya, anak-anak di Indonesia. Sekarang hancur-hancuran. Na'udzubillah min dzalik. Beliau lebih faham kan? Makanya jangan sampai terkena, teracuni penyakit membenci dan tidak suka orang-orang yang menasehati dengan ditakwil-takwil yang batil. Nah, Abdul melihat Abu Sulaiman Al-Khattabi yang disebutkan dalam kitab Al-Uzlah, kata beliau, faqad aba aktsaru ahli hadzal zaman qabulan nasaih wa nasabul adawah liman da'ahum. Bayangkan antum, ila huda au nahahum an radi. Di zaman beliau, sehingga ketika sekarang ada, kita enggak aneh. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, sungguh mayoritas ahlu hadzal zaman, kebanyakan orang di zaman sekarang ini, kata beliau, di zaman beliau loh, aba, menolak, tidak mau menerima nasihat, menerima nasihat-nasihat, bahkan nasabu al-adawah, bahkan mereka mengambil sikap untuk memusuhi. Musuh siapa? memusuhi liman da'ahum ila huda, memusuhi orang-orang yang menasihati dan yang mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, kepada al-haq, dan memusuhi orang-orang yang melarang, mencegah untuk menjauh dari yang rodi, yang jelek, yang buruk. Malah dimusuhi para asatidz fudhala yang menasihati, yang ngajak musyawarah, malah dimusuhi. Dimusuhi, telepon sana sini untuk mencari teman yang jelek-jelek, yang dulunya diusir itu dijadikan teman, yang dulunya ditahdir, ditarik kembali untuk memusuhi yang dirinya tahu itu akhlaknya rusak, wasah akhlaknya, ucapannya kotor, kecil, di majlis dijadikan teman, dijadikan sahabat untuk memusuhi orang-orang dekat dia yang menasehati. Kef ini, apa-apaan ini? Mencari teman diteleponi untuk memusuhi asatidz, diteleponi. Ajib. Aneh gitu. Ini di zaman beliau, sekarang yang enggak aneh kita. Berapa zaman, berapa waktu, sekian tahun yang lalu menyatakan beliau, faqad aba aktsaru ahli hadzal zaman kubulan nasaih wa nasabu al-adawata liman da'ahum ila huda aw nahahum an rudi. Tafadhol terjemahkan. Terjemahkan. Aib. Jangan sampai diri kita na'udzubillah ahlus sunnah ya ahlus sunnah membenci orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang jelas-jelas menasihati kita. Mukhlis, urusan mukhlis di dalam kalbu, orang-orang yang datang kepada kita nasihati dan kita tahu orang itu baik ahlus sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Oleh karena itu, maka ketika disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la khaira fi qaumin laisu binasihin, tidak ada kebaikan pada suatu kaum yang di kaum itu tidak ada orang-orang yang menasihati. La khaira fi qaumin laisu binasihin, tidak ada kebaikan pada suatu kaum yang di situ tidak ada orang-orang yang menasihati. Wala khaira fi qaumin la yuhibbunan nasihin, dan tidak ada kebaikan pada suatu kaum yang tidak mencintai orang-orang yang menasihati, malah membenci orang yang menasihati. Na'udzubillah. Kalau ada kaum tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang menasihati, la khaira fihim. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kenapa? Ad-dinun nasihah ya ikhwan. Ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, dibangun di atas nasihat lah. Terus kalau seperti itu mau jadi apa? Akhirnya asyik bisa yuzgar wa bada ma fi kolbihi wa fikrihi, menampakkan apa yang ada dalam kalbunya dan keyakinannya dan di pemikiran dia, tampak semua dengan ucapan yang kasar, ucapan yang kotor, dusta, muterbalikkan fakta. Walhasil ngeri. Na'udzubillah minal khudlan. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azani jazakumullah, prinsip al-hubbu fillah wa al-bughdhu fillah itu bagian dari syariat ya ikhwan. Yang harus kita jalani. Makanya apa? Antum sibukkan dengan ilmu. Belajar kepada asatidz ahlus sunnah salafin. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini penting. Naam. Ilmu adalah agama. Kita harus melihat selektif dari mana kita mengambil agama kita, sehingga terbimbing istiqamah di atas al-haq. Naam. Dalam perkara ini tentunya masalah kibar ulama ada khilaf. Al-barakah ma'akabirikum wa'adah yang demikian. Jangankan di zaman kita ya ikhwan, di zaman sahabat Nabi SAW ketika ada pertanyaan permasalahan, ini sahabat muter begini, ditanya sahabat satu, mengihlakan, fadol, tanya ke yang lainnya. Terus, fadol, sampai ke sahabat berikutnya. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil para kibar sahabat, dipanggil para pakar-pakar ilmu ini, dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menanyakan tentang firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan seterusnya ayat tersebut ditanya. Ayo. Ya apa? Apa maksudnya ayat ini? "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jawab sahabat, ya kalau datang kepada kami kemenangan, fasabbih, maka kita banyak bersyukur kepada Allah gini. Antum? Jawab, naam. Rata-rata mirip jawabannya. Kalau datang kepada kita, idza jaa nasrullah, kita datang pertolongan Allah dan kemenangan datang, Allah berikan pertolongan kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baru terakhir, Abdullah bin Abbas, gimana menurut antum tafsir ayat tersebut? Jawab, sungguhnya ayat ini maknanya tafsirnya adalah inna ajalar rasul qarib. Diam semua sahabat yang lain. Iya, sesungguhnya ayat ini tafsirnya adalah ajal Rasulullah sudah dekat. Sudah, mau bilang apa? Umar bin Khattab langsung nerima, langsung na'am. Ini di kalangan sahabat, kibar sahabat, orang-orang mulia. Kenapa? Karena Rasul yang berdoa kepada Allah. Terhadap siapa? Terhadap Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Rasulullah yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, berilah kefaqihan, kefahaman Abdullah bin Abbas tentang agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan beri pengetahuan ilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Atas doa ini sepakat para ulama ahlu sunnah bahwa imam mufassirin beliau, imamnya ahlu tafsir Abdullah bin Abbas. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyatakan dalam Muqaddamah fi Ushulit Tafsir membawa qaul dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dengan menyatakan idza ja'aka tafsir an mujahid fahasbubik. Mujahid itu murid seniornya Ibnu Abbas. Kalau datang kepada kamu tafsir dari Mujahid cukup. Wahai ya ikhwan. Nah. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.